hati ini. Salam dari awal saya tahu, seakan polaku hijau. Dan pastinya saya terakan dan terakan berkembang. Sulit untuk satukan dua kaki yang punya arah berbeda. Kau selalu dan selalu tak pernah bisa selangkah. Saya sabar hadapi kau punya keras kepala. Saya coba mengalah namun tetap saja saya salah. Coba tong tukar posisi baru kau rasa. Saya pastikan kau takkan kuat bila jadi seperti saya. Pasti kau kan menyerah di tengah jalan kau lelah. Dan patahkan hati hancur berkeping-keping cinta terbelah. Sudah habis, saya dengan ku isu habis. Setetes pun saya terakan jatuhkan untuk menangis. Karena kau sudah pergi, pergi jauh jangan pernah kembali. Semoga kau jumpa dengan orang yang selama ini pernah. Bukan hal yang mudah.